Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjut dengan kita dari pembahasan kita bertauhid. Dan telah kita selesaikan bab yang ke-29 atau bagaimana menjadikan kita bertauhid yang disebutkan pertama kali dalam kitab ini sebagai bab yang pertama, berarti yang ke-31. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah ta'ala pada bab yang ke-30, babun qala Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Bab firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Baqarah 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut ka hubbillah. Ya, sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dijadikan sebagai judul pada bab ini. Dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah babul mahabbah. Bab yang menjelaskan tentang rasa cinta. Bahwa di dalam ayat ini menunjukkan celaan kepada kaum syirikin, orang-orang kafir yang mereka mencintai kepada selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan inti dari seluruh amalan, bahkan seluruh aktivitas kita adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta, di mana seseorang tidaklah melakukan sesuatu dari amalan ataupun kegiatan ya illa bima yuhibb, kecuali ya sesuai dengan apa yang dicintai, baik dalam rangka untuk mendapatkan sebuah manfaat ya atau mencegah kemudaratan. Sehingga ada seorang yang melakukan sesuatu, ya, bisa jadi dia mencintainya secara zatnya, dia mencintai sesuatu tersebut seperti makanan, atau dikarenakan ada sesuatu di balik yang tentunya amrul mahbub, sesuatu yang dia cintai. Ya, seperti minum obat. Ya, kenapa si fulan ya, ketika minum obat sebun pahit, sebun mahal, karena ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang dicintai, yaitu asyifa, kesembuhan. Oleh karena itu, ibadah kepada Allah itu dibangun di atas prinsip al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Ya, bahkan termasuk inti, ya, bahkan ruh ibadah. Oleh karena itu, Al-Imam Nusayyib rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam nunyahnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَيَةُ خَلْقِهِ مَعْزُولِ عَبِدِهِ وَمَقُدَّعْنِي, bahwa beribadah kepada Allah Azza wa Jal adalah, ya, sebagai bentuk puncak kecintaan para hamba kepada Allah. Ma'zuli 'abidihi, yang disertai dengan ketundukan dan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huma qutbani, dan ini merupakan dua poros, yang dua yang tiang yang menjadi tegaknya sebuah ibadah, yaitu sikap tunduk merendahkan diri ya kepada Allah, ya sekaligus dengan cinta. Kalau karena itu, hendaknya seorang muslim dalam melakukan seluruh aktivitas ibadahnya, ya, baik sholat, demikian pula zakat, ya, puasa, umrah, demikian pula haji, ya, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah, ya, sedekah, demikian pula birru walidain, ya, ataupun yang lainnya, ya, maka hendaknya yang melanggar itu semuanya adalah al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini bahwa Allah cinta, ya, dengan ibadah salat, sehingga dia pun salat. Allah cinta dengan ibadah zakat, sehingga dia pun menaikkan zakatnya. Allah cinta dengan puasa, ya, maka dia pun berpuasa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, apabila ada hati seorang, ya, ada mahabbatullah, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula dia cinta, ya, dengan syurganya, dan sampai segera ke sana, nah, maka tentunya dia akan berusaha, ya, untuk menempuh sebab-sebab, ya, jalan-jalan yang bisa mengarahkan dia ke sana. Ya. Oleh karena itu, ketika kaum syirikin mereka mencintai berhala-berhala mereka, ya, sembahan-sembahan mereka, ya, patung, baik berupa batu, ya, ataupun kayu, ataupun kuburan, ataupun kuburan-kuburan keramat, ataupun orang-orang saleh yang telah meninggal, ya, ataupun yang lain, ya, maka, ya, mereka berusaha dengan rasa cintanya tersebut, ya, untuk bisa sampai kepada yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, di sini para ulama menyebutkan bahwa al-mahabbah, rasa cinta, terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah mahabbah ibadah, rasa cinta yang sifatnya ibadah, di mana rasa cinta ini akan mengharuskan, ya, seseorang untuk tazallul ta'zim, mengagungkan, demikian pula merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana seorang dengan hatinya itu penuh dengan kemuliaan kepada yang dicintai, penuh dengan pengagungan kepada yang dicintai, sehingga, ya, karena hatinya penuh dengan cinta kepada yang dicintai, akhirnya dia pun berusaha untuk menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, wa hadza khassatun billah. Maka seperti ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kecintaan yang sifatnya ya ta'zim wal jalal wa tazallul disertai dengan pengagungan, ya, sikap merendahkan, siap untuk diperintah, siap untuk dilarang, ya, secara mutlak. Ya, maka seperti ini tidak boleh untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Ya, makanya ya, ketika seorang ya, mengikuti perintah orang lain atau meninggalkan larangan orang lain, maka ini pun dilihat dan diukur apakah Allah yang memerintahkannya, apakah Allah melarangnya. Sehingga jangan ketika seorang karena cintanya kemudian akhirnya dia yang melakukan ya, sesuatu yang diperintahkan oleh orang lain sementara Allah membencinya. Ya. Atau sebaliknya. Ya, seseorang meninggalkan sesuatu dikarenakan orang lain melarangnya. Ya, sementara Allah memerintahkannya. Ya. Nah. Maka bagi siapa yang mencintai ya, selain Allah ya, dengan intensitas ibadah yaitu dengan mahabbah ibadah, maka dia jadikan syirikan yaitu syirikul akbar ya, sehingga sebagian para fuqaha atau para ulama menjelaskan ini yang pertama dari mahabbah adalah mahabbatul khasah ya, asal cinta yang khusus yaitu khusus Allah semata. Kemudian jenis yang kedua, yaitu kecintaan yang bukan ibadah pada zatnya. Ini pada dasarnya bukan termasuk ibadah. Dan untuk jenis yang kedua ini ada beberapa bentuk atau ada beberapa jenis. Yang pertama adalah al-mahabbatu lillah wa fillah. Ya, kecintaan karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kecintaan ini ya muncul pada seseorang dalam rangka untuk mendapatkan mahabbatullah, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ya, di mana seorang ya, dia mencintai orang lain karena Allah. Ya, karena orang tersebut ternyata termasuk yang Allah cintai. Seperti siapa lah dia, Rasul, para Nabi dan para Rasul. Demikian pula Siddiqun. Demikian pula para syuhada. Demikian pula orang-orang saleh. Ya, dan juga para malaikat, ya, para sahabat, para tabi'i, dan tabi'i. Mungkin pula para ulama yang mengikuti ya, jejak yang para nabi dan rasul dengan baik. Ya, maka ini ya, cinta karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pula ya, mencintai amalan-amalan saleh. Ya, kalau tadi berupa ashas, ya, pribadi-pribadi tertentu. Nah, sekarang termasuk yang jenis yang pertama adalah mencintai amalan-amalan saleh. Ya, seperti sholat, ya, zakat, demikian pula, ya, puasa, haji, dan seterusnya. Nah, dan ini tentunya ya, mengikuti pada jenis mahabbah yang pertama, yaitu mahabbatullah, itu mahabbatul khasah. Dan jenis yang kedua, yaitu mahabbatul isyfaq wa rahmah, ya, kecintaan dikarenakan kasih sayang dan rahmat. Ya, seperti mencintai anak, ya, mencintai anak kecil, ya, mencintai orang-orang yang lemah, ya, mencintai orang-orang sakit. Makanya seperti ini tidak tercela. Ya, mencintai anak wajar. Bagaimana seorang mencintai istrinya, mencintai keluarganya. Ya. Nah, ini menunjukkan kasih sayang. Ya, mencintai anak kecil. Pada dasarnya, lumrah, ya wajar. Sesuatu yang dibolehkan. Ya, selama tentunya dalam batasan-batasan syariat. Ya, jangan ada seorang ketika mencintai anak kecil, ya, itu karena sebab yang lain. Ya, kecintaannya lebih. Ya, sebagaimana ketika seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Ini tidak diperbolehkan. Berarti cintanya diiringi dengan syahwat. Haram hukumnya. Cintai amrar. Ya. Anak laki-laki yang tampan, cantik, ya, berperbuatan kaum luti, ya, ngomong seks semikir banyak misal, mencintai semakin ini. Semikir pula, maksud dibolehkan adalah mencintai orang-orang yang lemah, orang tua, yang sudah sepuh, ya, tua renta, jalannya tersapitasi, ya, kemudian juga mencintai orang-orang yang sakit. Ya. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, maha satu ijlal wa ta'zim. Yaitu kecintaan, ya, pengagungan dan pemuliaan. Atau penghormatan. Dan ini bukan ibadah. Ya. Jadi sebatas yang mencintai, ya, seseorang karena menghormatinya. Karena memuliakannya. Ya. Sudah sampai pada tingkat mengagungkan atau merendahkan diri di hadapan yang dicintai tersebut. Contohnya dalam mahabbatul insan li walidihi wa li muallimihi, mencintai orang tua, ya, mencintai pengajarnya, senang dengan ustaznya, ya, cinta dengan syekhnya. Mungkin pula mencintai orang yang senior, yang lebih tua, dalam hal kebaikan. Ya, ini yang seperti ini diperbolehkan. Ya, mencintai karena menghormatinya. Cintaan penghormatan. Ya, jadi ini sekali ini bukan ibadah. Artinya, kecintaannya kepada orang tuanya, kecintaannya kepada gurunya, kecintaan kepada syekhnya. Yang sampai, ya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai ketika orang tuanya memerintahkan kepada, ya, kejelekan, kepada kemaksiatan ataupun kemungkaran, kemudian dia ikuti. Ini tidak dibolehkan. Oleh karena itu, Allah ingatkan Rasul Luqman, wa in jahadaka an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ya, apabila kedua orang tua memaksamu, memaksa untuk berbuat kesyirikan, ya, fala tuti'huma, jangan kalian mengikutinya dan kalian patuhi. Ya. Namun bukan berarti, ya, ketika nauzubillah orang tua kita memerintahkan kepada kejelekan atau keburukan kepada kita, kemudian menjadikan itu sebagai celah, sebagai alasan untuk merendahkan, ya, menyakiti orang tua, tidak sama sekali. Ya, makanya ketika, ya, menolak pun, tolak dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ya, jangan selalu menyakiti hatinya, apalagi yang bisa, ya, menyakiti tubuhnya. Ya, makanya kata Allah, mengingatkan kita semua, wa sawfi huma fi dunya ma'rufa. ya, dan dalam dia tetap mempergauli, ya, menyikapi mereka, kedua orang tua tersebut, ya, dengan cara yang baik di dunia, ya, meskipun memberitakan kepada kecirikan yang sangat mengangkat suara, karena Allah melarangnya, wala tanharhuma, jangan kalian membentak keduanya, kedua orang tua, ya, waqulhum qawlan karima, ya, dan ucapkan kepada keduanya dengan perkataan yang santun, perkataan yang baik. Ya, demikian pula ketika seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh, ya, memerintahkan sesuatu yang ternyata menyisihi nafsu, ya, menyisihi dari, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengikutinya, meskipun dia mencintainya. Ya, lafa asalim makhlukin fi ma'fiyatil khaliq. Ya, kata Nabi dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna ta'atu fi ta'aruf. Kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa semuanya ketaatan itu, kepatuhan itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Sehingga ketika ada seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh, ya, jatuh dalam kesalahan, mungkin tidak? Sangat mungkin. Ya. Namanya manusia. Ya, tidak lepas dari namanya dosa dan kesalahan. Tidak ada yang maksud. Sehingga jatuh dalam kesalahan, di antara bentuk ihsan kita, bahkan bukti ihsan kita kepada, ya, guru kita, ya, kepada ustaz kita, kepada syekh kita, maka kita yang tahu kesalahannya, maka menegurnya, mengingatkannya, ya. Dan tentunya sikap yang baik seorang yang dianggap guru, ustaz, yang mudarris atau syekh, ya, kalau dia betul-betul amalkan ilmunya, tentunya ketika diniatkan oleh muridnya, ya, itu menerimanya. Dan sepatutnya untuk, ya, merubah dirinya dan meninggalkan, ya, kesalahannya, ya, dan berusaha untuk berbenah diri. Ya, apalagi kalau misalkan yang menginginkan adalah orang yang, ya, satu lagi, ya, sama-sama guru, apalagi gurunya, tentunya ada seorang murid yang baik, ya, ada seorang syekh yang baik, ustaz yang baik, akan menerima dan mengatakan jazakallahu khairan, ya. Ini yang seharusnya, ya, bukan malah berkilah-kilah, ya, kemudian berkelit ke sana kemari, berusaha untuk mencari pembenaran, mencari-cari uzur untuk dirinya, maksud saya begini, maksud saya begitu, ya, ucapan saya jangan dipahami seperti itu, ya. Nah, mencari pembenaran saja ini sudah tidak benar, apalagi yang memarahi orang mengingatkan, yang tidak terima, yang bahkan mencela orang yang menasihatinya. Na'udzubillah. Ini bukan akhlak orang muslim yang terpuji. Ya. Ini akhlak orang rendah. Ya, dan menunjukkan ketidakjujuran. Ya, dan menunjukkan ketidakikhlasan dalam meniti al-haq. Ya, sehingga setinggi apapun ilmu seorang, maka jangan merasa aman. Ya, jangan merasa bahwa dirinya tidak mungkin jatuh dalam kesalahan. La Rasul, ya, telah mengingatkan kita semuanya. Ya, kullu bani Adam khata. Ya, wa kullu khata'ina tawwabun, kata Nabi. Dalam hadis Anas bahwa setiap manusia itu pasti dia sudah dalam kesalahan. Sadar itu. Ya, dan sebaik-baik mereka adalah yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentunya ya, kecintaan seorang ya, kepada seorang guru ini pada dasarnya dibolehkan. Perkara yang mubah. Maka menunjukkan adab yang baik. Cinta karena menghormatinya. Ya, namun ketika cinta itu membagi buta, kecintanya itu di luar batas, ya, batas-batas normalitas, ya, serta akan membela kebatinan, ya, membela gurunya, gurunya jatuh dalam kesalahan, ya, menentang ayat Al-Quran, ya, seperti yang terjadi dalam fitnah sekarang ini. Sebagian pihak mengaku-ngaku cinta kepada Syekh Fulan, cinta kepada Syekh Fulan, kepada Ustaz Fulan. Sementara telah jelas ya, bahwa Ustaz tersebut ya, jatuh dalam kesalahan. Ya, demikian pula Syekh tersebut jatuh dalam kesalahan. Ya, apa yang didengungkan oleh ya, sahib Balikpapan menurut Asatidzah. Ya, menerapkan prinsip komando Salafiyah dalam metode dakwah Salafiyah ini iddi'ah ya, tuduhan yang ternyata ketika dihadapkan kepada para ulama kibar langsung dimentahkan ya, terus salam Asatidzah ketika mendapatkan kritikan mereka ya, tidak salah tingkah ya. Kemudian tergesa-gesa untuk membantah, ya balik menyerang. Tidak ada demikian. Alhamdulillah. Ya semoga Allah menjaga kita dan mereka. Habibullahumullah. Mereka bersama untuk ilmi. Alhamdulillah saat tidak kita bukan orang takut kritikan. Ya namun sejauh mana segala sesuatu dibangun di atas prinsip-prinsip ilminya. Datang kepada para ulama Syekh Ubaid, Jabiri, Fadzallah. Memaparkan, menjelaskan kondisi dakwah di Indonesia yang diterapkan detailnya. Ya, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa yang seperti itu bukan komando hizbiyah. Ya, bukan sistem hizbiyah yang harus tinggalkan. Bahkan itulah prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, menghentikan seorang pengajar, ustaz, statusnya dan muridnya misalkan ketika membuat sebuah masalah menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, ya demikian pula ikhwan pun yang lainnya yang berdampak mencoreng nama baik dakwah, kemudian istirahatkan lebih baik antum belajar dulu sampai ya betul-betul matang. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak itu terserah dia. Ya, kok dibilang istiqamah, dibilang komando. Ya, alhamdulillah, ya, fatwa ulama telah ada. Tambah lagi. Ya, Syekh Rabi juga takrir seperti itu. Dalam majlis ya, tambah lagi Syekhnya mereka sendiri, Dr. Muhammad bin Hadi. Hadirullah. Ya, juga memansuh. Ya, setelah memansuh fatwanya. Ya, sebelumnya berfatwa, ambil kembali itu pondok-pondok kalian dari Luqman, dan kembali kalian mengajar, karena mana. Ini kemudian dengan majlis dihapus. Ya, namun toh sampai detik ini isu-isu komando, komando hizbiyah dalam dakwah salafiyah yang diterapkan Asatidzah Ahlussunnah, ya, guru-guru kita masih dituduh seperti itu. Alhamdulillah. Ya, disebarkan di media sosial, secara lisan, secara tulisan, dalam keadaan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, menurut tanpa bukti. Ya, kulhat tubuhan atau mengikuntum salat ini. Ya, datangkan bukti kalian kalau kalian yang betul-betul jujur tentang tuduhan kalian. Yang ternyata seperti ini terjadi pada gurunya, pada syekhnya yang mereka lulukan, yang mereka kibarkan. Ya, maaf saja, Dr. Muhammad bin Hadi. Ya, kalau itu muridnya Syekh Rabi, muridnya Syekh Ubaid, Habibullahumullah. Ya, tambah lagi dengan tuduhan kepada seorang ikhwan ya, yang khajir, baik. Ya, meskipun tentunya masing-masing kita punya latar belakang, ya, tidak lepas dari namanya kesalahan, namun tidak patut untuk dituduh macam-macam. Ya, tanpa bukti, apalagi Allah yang menerangkan wajib untuk mendatangkan saksi. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Fadzilu sab'ina jalda. Ya. Wala taqbalu lahum syahadatuhum abada. Syahadatan abada. Aulaikum fasifun. Ya, dan orang-orang yang suka mencela, ya, para wanita yang menjaga kehormatannya, dikenal baik, dan termasuk pula orang-orang yang menuduh seorang muslim laki-laki dengan perbuatan dina atau yang semisalnya, sunnah itu biarlah syuhada. Kemudian ternyata dia tidak mampu mendatangkan empat saksi. Subhanallah. Hada tersebut ya, hanya mampu mendatangkan dua saksi. Itu pun mentah semuanya. Ya, tertolak semuanya. Ya, depan hati. Ya. Sehingga jangan ke tempat. Ya, dua saja, tumbang semuanya. Ya. Sehingga ini bukan dalil yang bisa dibenarkan. Yang kemudian tentunya, meskipun anggap mahkamah tidak menetapkan hukum, tapi hukum Allah diterapkan. Orang yang menuduh seorang muslim dengan perbuatan zina tanpa mendatangkan empat saksi, meskipun pengadilan belum menetapkan hukum, apabila dia tidak mampu mendatangkan empat saksi, hukum Allah diterapkan. Ya. Berhasil dicambuk 80 kali. Ya, kemudian, wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak akan diterima persaksiannya selama-lamanya. Dan ketiga, tetap sebagai fasik. Ya, sudah tahu tentang Al-Quran, sudah jelas tentang ayat Rasul An-Nur ayat 4. Maaf, jika saya juga. Ya, kami cinta dengan Doktor, ya, kami cinta dengan beliau. Ya, bahkan Allah, ya, sampai detik mencintai. Mau apa ini? Ya, jadi apa di mana itu? Ya, anggap kalaupun yang disebutkan Syekh Rabi, Allah mencintai Syekh Rabi sampai detik ini, kita enggak terima. Anggap Syekh Rabi yang dicabut. Ya, jadi sanjung. Kita enggak terima. Kenapa lagi ya? Di bawah ya, dari sisi manfilah. Ya. Kemuliaan, na'udzubillah. Maka sebenarnya permasalahan sederhana, ilahu. Ya, permasalahan sederhana, ya, yaitu tidaklah yang kita tunggu kecuali ar-ruju wa taubah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Buktikan kecintaan Anda, penghormatan Anda kepada ustaz Anda, kepada guru Anda. Ya, dengan ya, menolong dia agar dia tidak larut dalam kebatilan. Ya, tidak hanya dalam penentang terhadap ayat Al-Quran, terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tuduhan ini tidak dicabut, luar biasa. Terus kedoliman, terus mengalir na'udzubillah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Abdul Mudul mati yang mutiara. Bahwa kedoliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya. Bumerang bagi dia pada hari kiamat. Ingat itu. Oke. Kita tentunya tidak menganggap bahwa para ulama kita, ulama kibar, ya, itu maksum, demikian pula asatidz dan kita maksum, lah sama sekali. Ya, sampai-sampai sebagian mereka menyatakan bahwa kalian ini menyembah Syekh Rabi, na'udzubillah. Ini ucapan apa seperti ini? Ya. Tidak muncul sebagai orang jahil. Sahibul hawa. Ya, penyakur hawa nafsu. Nah, baik, kita lanjutkan yang keempat terakhir insyaallah sebentar ya. Baik, jadi yang keempat yaitu mahabbah tabiiyah, kecintaan ya sifatnya tabiat, bawaan fitrah ya, yaitu seperti mencintai makanan ya, mencintai minuman pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, tempat tinggal yang bagus. Ya, makanya seperti ini diperbolehkan. Ya, cinta yang sifatnya tabiinya. Terus sama di sini, insyaAllah, semoga firman Tuhan. Ya, apa yang sedikit kita sebutkan. Wallahu ta'ala mubisawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.